Perhatikan betul ya. Ini rumus, ini rumus. Kalau tidak percaya silakan. Kalau bapak sudah baik, kompak dengan istrinya juga baik, maka Allah akan turunkan kebaikan itu tidak hanya pada dua orang ini. Selanjutnya, pada anak-anaknya. Kalau yang dibawanya halal, punya visi yang kompak, baik sama-sama, itu akan diturunkan pada anaknya, pada keturunannya, demikian seterusnya. Ya. Kalau di Quran rumusnya di Ali Imran itu. Imrannya baik, istrinya baik, turun Maryam. Dari Maryam turun Isa. Ya. Semuanya disiapkan dalam kebaikan. Kalau Anda menginginkan keturunan baik, maka orang tuanya dulu jadi orang baik. Jadi orang baik dulu. Ya. Bagaimana Anda bisa meminta anak Anda yang laki-laki, ayo ke masjid, bapaknya ke masjid. Ya. Kadang-kadang yang paling aneh, disuruh ke masjid bukan untuk sholat. Aduh, rame aja di rumah sana, main ke masjid. Main ke masjid. Ke masjid, jadi suruh main. Ya. Makanya rame gitu di masjid. Karena tidak disiapkan untuk sholat. Ya. Ada beberapa hal yang harus disiapkan ya. Kadang-kadang sering mengeluh begini di masjid. Bukankah di zaman Nabi, anak-anak sahabat boleh bebas ke masjid? Bahkan ada yang naik ke punggungnya dan sebagainya. Karena mereka dibawa ke masjid, dari rumah disiapkan dulu. Jadi tidak mengganggu sholat pada umumnya. Memang ada yang naik, ada yang main sesuai dengan usianya. Tapi tidak pernah didengar misalnya ada orang, anak sahabat teriak-teriak, main dorong-dorongan macam-macam. Tidak ada. Paling main dengan dunianya, ikut sholat, dia melihat. Karena disiapkan dari rumah. Nah kalau Anda ingin bawa kemudian ke masjid, supaya bisa nyaman di dalam masjid, siapkan dulu di rumahnya. Jangan dijadikan alasan. Anak saya tidak boleh ke masjid, anak sahabat aja boleh, kata Rasulullah. Cek dulu. Anak sahabat seperti apa saat diizinkan. Maka kondisikan itu. Ya, kondisikan. Sana main ke masjid, yang disuruh main, ya akan nyambung. Ya. Sholat, bilang sholat, karena anak itu akan cepat menangkap. Kalau sudah sholat, ya sholat. Ya. Kalau main, ya main. Berarti anak tidak salah, kan? Tidak salah. Ayo main ke masjid, ya dia main. Ya. Allahumma salli ala Muhammad.